Ini berkaitan dengan hukum asal bahwa seseorang itu diwajibkan menutup aurat ketika mandi, dan itu akan ada babnya nanti. Laki-laki tidak boleh memperlihatkan auratnya juga dengan laki-laki, dan perempuan ada batasan-batasan untuk tidak memperlihatkan auratnya untuk sesama perempuan, karena aurat perempuan itu sedikit berbeda dengan aurat laki-laki batasannya. Dan ini yang harus diperhatikan oleh para wanita, juga kita sebagai laki-laki, lebih khusus untuk para suami. Jadi pakaian wanita itu ada dua. Pakaian yang memberikan keamanan bagi istri kita, yang pertama adalah rumah. Jadi rumah itu pakaian wanita, karena rumah itu akan menjaga aurat wanita. Sehingga Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, wa qurna fi buyutikunna. Yang kedua, pakaian wanita adalah pakaian yang melekat di badannya. Dan ini punya batasan-batasan. Aurat wanita bersama orang asing yang bukan mahram, aurat wanita bersama mahramnya, aurat wanita bersama sesama wanita, aurat wanita bersama wanita orang kafir. Para ulama membahas perinciannya, walaupun hari ini bukan pembahasannya. Tetapi wanita harus tahu bagaimana cara berpakaian dan mengenakan kain untuk menutup auratnya. Di antara poin yang juga perlu diperhatikan dalam mandi, yaitu tetap menjaga aurat. Lalu Imam Bukhari membawakan judul bab suami mandi bersama istrinya. Dari bab ini dan hadis yang dibawakan oleh muallif, akan ada sejumlah hukum fikih. Tapi sebelum kita mengambil beberapa pelajaran hukum fikih dari hadis ini, kita terjemahkan dan baca dulu hadis ini. Berkata Imam Bukhari, hadatsana Adam ibn Abi Uwais. Qala hadatsana Ibn Abi Dzibin, namanya adalah Muhammad Ibn Abi Rahman Ibn Abi Dzibin. An Zuhri Muhammad Ibn Muslim, Muhammad Ibn Muslim. An Urwah, Urwah Ibn Zubair. Wahuwa min fuqaha sab'ah, dan beliau adalah di antara 7 ulama besar dari kalangan tabi'in. Salah satunya adalah Urwah dan Kharijah, Al-Qasim dan yang lainnya. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari Aisyah semoga Allah meridai kepadanya. Ya, sekali lagi karena ini cerita rahasia, ya, maka yang menceritakannya adalah orang yang paling dekatnya, yaitu istrinya. Beliau berkata, kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi min ina'in wahidin, dari satu bejana. Jadi dari satu bejana, min qadah. Qadah itu sejenis, kalau kita itu tempayan, kalau orang Jawa Barat mungkin mengenalnya baskom ya. Bahasa Indonesianya apa? Kalau kita kan yang bulat gitu, yang sedikit ceper ya, itu tempayan. Kalau kita orang orang Sunda namanya baskom gitu. Besar gitu. Yang dinamai al-faraku. Sebagian para ulama mengatakan itu bezana berisi air sekitar 3 sok. Jadi sekitar 3 sok atau 2 sok, antara 2 atau 3. Maka dikatakan airnya diprediksi adalah antara 16 liter atau 20 liter. Sebesar apa ya? Kalau ada kompan 20 liter gitu. Iya. Itu ukuran pendekatan. Jadi antara, kalau dikatakan 2 sok berarti sekitar 16, karena 1 sok itu kalau ukuran air itu 8 atau 7 liter ya, menurut ukuran-ukuran ya di Timur Tengah gitu. Tapi nanti akan disebutkan bahwa Nabi SAW itu mandi itu dengan 1 sok dan wudu dengan 1 mud. Jadi Nabi SAW mandi janabah dengan 1 sok saja dan berwudu dengan 1 mud. Tapi akan disebutkan hadisnya nanti. Akan disebutkan hadisnya nanti. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang kedua ini, bab suami mandi dengan istrinya. Maka di sini terdapat sejumlah hukum fikih yang seyogianya kita memahami dari hadis ini. Pertama, hukum suami melihat aurat istrinya dan istri melihat aurat suaminya. Boleh enggak suami melihat aurat istrinya dan istri melihat aurat suaminya? Ada sejumlah orang mengatakan tidak boleh. Salah satunya berdalil dengan atsar atau hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang bunyinya, ma ra'aituhu min Rasulullah SAW wala ra'ahu minni. Artinya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihatku dan aku tidak pernah melihatnya. Sehingga didasari bahwa tidak boleh atau makruh minimalnya suami melihat aurat istrinya dan istri melihat aurat suaminya. Bahkan sebagian di antara kita, kenapa Ali radhiyallahu ta'ala anhu punya gelar yang beda dengan khalifah yang tiga sebelumnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, di mana Ali diberikan gelar karomahullahu wajha. Jadi karomahullah wajha. Konon kabarnya, ya, kalau konon artinya memang dasar riwayatnya tidak sahih, bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu mendapatkan gelar karomahullah wajha itu karena Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah melihat auratnya sendiri. Jadi jangankan aurat orang lain, aurat sendirinya juga tidak dilihat. Yang benar bahwa suami boleh melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ketika beliau ditanya oleh sejumlah sahabat atau mungkin tabi'in tentang hukum suami melihat aurat istrinya atau sebaliknya, maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berdalil dengan hadis ini. Bahkan di dalam riwayat lain, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengkisahkan tentang beliau mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, kuntu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agtasilu min ina'in wahidin takhtalifu aidina fihi minal janabah wa ja'a fi ba'd riwayah taltaqi. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku dengan Nabi sallam mandi dengan dalam satu bejana, dalam satu ember atau apa namanya, dan aku dengannya takhtalif memiliki makna saling bertukaran. Artinya ketika beliau ngambil air, maka Nabi sallam berdiam. Ketika Nabi sallam mengambil air, maka Aisyah berdiam. Giliran beliau. Sampai di riwayat lain mengatakan bagianku. Jadi mengambil, kata Aisyah, bagianku gitu. Kemudian tangannya saling apa? Bersentuhan. Wajah fi riwayah nagtarifu jami'an. Kami sama-sama menceduknya. Jadi mengambil air dari bezana. Maka ini pendalilan Aisyah mengatakan kalau mandi dalam satu bezana dan berdekatan dan bersentuhan, otomatis bahwa beliau melihat aurat Nabi SAW dan Nabi SAW melihat auratnya. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Ma'arij, "Walladhinahum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum." Jadi menjaga faraj kecuali dari siapa? Istri dan para suami. Artinya istri oleh suami, suami oleh istri, atau dengan budaknya. Maka ayat ini menunjukkan boleh istri melihat aurat suaminya dan suami melihat aurat istrinya. Adapun hadis yang tadi bahwa Nabi SAW pernah mengatakan tidak pernah melihat, atau Aisyah tidak pernah melihat, maka hadisnya la aslalahu, hadisnya tidak punya asal usulnya, hadisnya adalah dhaif. Ya. Maka kita tidak boleh mengatakan tidak boleh atau tidak melihat aurat ada keutamaan, enggak. Ya. Bahkan penghususan gelar kepada Ali radhiyallahu taala anhu dengan istilah karomahullahu wajhah, ini min sina'ati syiah, ini adalah merupakan perbuatan orang-orang syiah. Karena tentunya kalau berbicara tentang sahabat ya semuanya karomah wajhah, artinya ya Allah memuliakan wajah mereka. Dan kisah yang tadi juga kisah yang tidak ada asal usulnya, bahwa Ali radhiyallahu taala anhu digelari dengan karomahul wajah itu karena tidak melihat auratnya, sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang sanadnya gitu, bahwa gelar itu karena melakukan perkara tadi. Maka kesimpulannya suami boleh melihat aurat istrinya dan istri bisa melihat aurat suaminya, dan dalilnya adalah hadis ini. Yang kedua, pada hadis ini mengandung pembahasan sesungguhnya juga telah lalu sebagiannya, yaitu hukmu alma al-musta'mal, hukum air musta'mal, yaitu air yang jatuh dari anggota badan yang berwudu atau yang mandi. Apa hukum air musta'mal? Para ulama berbeda pendapat kepada tiga kawal. Ada tiga pendapat al-ma'ul musta'mal. Riwayat dari Imam Abu Hanifah berkata bahwa air musta'mal itu najis. Jadi air musta'mal adalah najis. Ini kaul yang dinisbatkan kepada Imam Abu Hanifah. Pendapat yang kedua, air musta'mal tahirun mutahhir, suci dan mensucikan. Nah, ini kaul jumhur, yaitu Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, dan Imam Malik. Pendapat yang ketiga, tahirun ghair mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Maka ini dalam pendapat ulama Syafi'iyah, suci tapi tidak mensucikan. Jadi suci tapi tidak mensucikan. Hadis ini mengisyaratkan bahwa air musta'mal suci dan mensucikan. Kenapa? Karena Nabi SAW dengan Aisyah atau dalam riwayat yang lain mungkin juga dengan sejumlah istrinya seperti Maimunah dan yang lainnya, ketika Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengambil air dari bezana, maka melazimkan ada air yang jatuh ke tempat air mandi itu. Jadi ada air yang jatuh ke tempat air mandi itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, artinya bukan di Bukhari, yaitu hadis Maimunah radhiyallahu ta'ala anha, bahwa Maimunah radhiyallahu ta'ala anha berkata kepada Nabi SAW, qala ja'a Nabi SAW faqtasala fi jabnah faqalat Maimunah inni kuntu junuban faqala inal ma'a la yajnub. Jadi dimungkinkan Nabi SAW itu junub, tapi junubnya bukan dengan Maimunah, Ya mungkin bisa malamnya bermalam di istri siapa, siangnya di Maimunah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW disediakan, artinya langsung mandi di satu bezana yang ada di rumah Maimunah radhiyallahu taala anha. Lalu Maimunah berkata, aku tadi mandi di bezana ini dan aku dalam keadaan junub. Jadi Maimunah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya aku tadi mandi dari di bezana ini dan ada apa sisa airnya, maka dipakai oleh Nabi SAW. Lalu Maimunah mengatakan, inni kuntu junuban, aku junub. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, innal ma'a la yajnub, air itu tidak junub. Jadi air tidak junub. Maka Nabi SAW mandi dan tidak mengulangi mandinya, menunjukkan air musta'mal suci dan mensucikan. Jadi air musta'mal suci dan mensucikan. Ya. Jadi ini isyarat di dalam hadis ini. Ini hukum yang kedua. Hukum yang ketiga di dalam hadis yang mulia ini, bahwa para sahabat ridwanullahi ta'alaihim min adatihim, di antara kebiasaan mereka, mereka mempersiapkan air. Jadi mereka mempersiapkan air, air untuk wudu, air untuk mandi janabah, air untuk minum, air untuk masak. Dan ini bagian dari kehidupan mereka. Jadi merupakan bagian dari kehidupan mereka. Dan mereka para sahabat sangat memperhatikan tempat-tempat air. Maka di dalam hukum fikih ada bab miyah, ada babul ina. Maka para ulama, baik ulama di kalangan fuqaha atau muhaddisin, itu membuat judul bab air, bab tentang bezana. Jadi sebagai tempat air. Dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram, babul miyah, babul aniyah, bab air, bab tentang bezana. Apa hubungannya air dengan bezana? Ya, tabiatnya air adalah benda cair, dia memerlukan tempat. Ya, maka relevan bab air, bab tempat air. Dari sisi lain, bahwa bezana itu macamnya banyak. Ada bezana yang terbuat dari kulit, ada bezana yang terbuat dari kayu, terbuat dari besi, terbuat dari emas, terbuat dari perak, dan yang lainnya. Maka semuanya punya hukum yang berbeda. Salah satunya tidak boleh menggunakan bezana dari emas dan perak. Ya. Di dalam hadis dikatakan larangan minum dan makan pada gelas atau piring dari emas. Bahkan Nabi SAW mengatakan orang yang minum atau makan pada bezana dari emas atau perak, maka akan mendidih di perutnya api neraka. Nabi SAW mengatakan lahum fid dunya walakum fil akhirah. Jadi bejana-bejana ini bagi kalian di akhirat, bagi mereka orang kafir di dunia. Maka dilarang kita menggunakan gelas atau piring dari emas. Ya. Kemudian para ulama mengambil kias, apakah larangan menggunakan emas dan perak hanya dalam perkara minum dan makan, atau dalam semua penggunaan. Jadi dalam semua apa? Penggunaan. Seperti tadi, boleh enggak kita berwudu di ember ya, atau gayung yang terbuat dari emas? Ya, mungkin saja kan kita jadi orang kaya, orang sangat kaya, tempat wudunya saja apa? Emas. Ya, tempat mandinya saja ya apa itu? Mungkin wastafelnya emas gitu. Kemudian tempat mandi namanya apa? Ya. Semuanya emas, boleh enggak? Nah, jumhur ulama mengatakan kias tidak boleh. Adapun disebutkan gelas dan piring, karena itu yang paling sering dipakai, maka hitobnya kepada itu saja. Artinya hitobnya yang disebutkannya adalah makan dan minum, bukan berarti untuk penggunaan lain boleh. Tapi Daud al-Dhahiri Ibnu Hazm melihat nas hadis saja, artinya retelek bahwa yang dilarang untuk makan dan minum. Berarti kalau kita berwudu pada busana dari emas dan perak boleh. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat pendapat jumhur bahwa kalau makan dan minum dilarang dan itu lebih kita butuh, maka yang lainnya lebih terlarang. Jadi untuk apa? Untuk berwudu atau mandi. Ya, jadi ini hubungannya. Dan para sahabat memperhatikan itu. Sisi lain, bahwa ada yang dinamakan kehidupan kita tempat dari kulit. Dan kulit, ada kulit dari binatang yang kita sembelih, ada kulit dari binatang yang tidak disembelih, yang dinamakan bangkai. Ya. Kalau kita menggunakan kulit dari sapi yang disembelih, kerbau yang disembelih, kuda yang disembelih, kemudian unta yang disembelih, maka ijma boleh digunakan untuk tempat air atau bezana. Walaupun mungkin di Indonesia tidak begitu banyak penggunaan itu, beda dengan di Timur Tengah. Tapi ada satu pertanyaan, kalau ada bangkai kambing, bangkai kerbau, bangkai sapi, bangkai unta, bolehkah kita menggunakan kulitnya? Maka yang hak boleh, tapi harus disamak dulu. Maka Nabi SAW mengatakan dibagul juludil mayit tohur, bahwa menyamak kulit bangkai itu sebagai pensucinya. Kalau dimakan kulitnya enggak boleh gitu. Tapi digunakan untuk apa? Tempat sesuatu. Bisa dijadikan tempat sajadah gitu kan, tempat sujud, bisa dijadikan tikar, bisa dijadikan tempat air, yaitu kulit dari bangkai. Tapi tidak boleh dijual belikan. Ya, kalau antum menyamak, dijual belikan enggak boleh. Dimakan tidak boleh, tapi dijadikan sebagai tempat boleh, karena jadi suci. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah, ada sejumlah para sahabat sedang menyeret-nyeret bangkai kambing. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa katanya tidak diambil kulitnya untuk disamak? Maka mereka mengatakan, ini kan bangkai. Maka Nabi SAW mengatakan, ya yang haram memakannya. Tapi kalau digunakan untuk sesuatu dengan disamak, maka boleh. Jadi yang tidak boleh itu akluha wa ama intifa'uha ya juz. Adapun memakannya tidak boleh, tetapi mengambil manfaat adalah apa? Boleh gitu. Jadi para ulama berbicara tentang zina. Ya, kenapa dibahas? Ya tadi karena ada beberapa jenis, ada yang haram, ada berkaitan dengan pemanfaatan kulit untuk jadi zina, bahkan kulit apa? Kulit dari binatang yang telah mati atau bangkai. Ternyata boleh. Ternyata boleh. Kemudian yang terakhir, pada hadis ini dijelaskan dan akan disempurnakan dengan hadis berikutnya, yaitu tentang adab menggunakan air ketika mandi janabah. Ya. Para ulama mengatakan dua poin sangat penting. Yang pertama, al-iktisadu filma maslunun mahbubun masyru. Hemat dalam menggunakan air itu hukumnya sunnah. Jadi tidak menghambur-hamburkan air. Tidak israf. Jadi tidak israf, tidak berlebihan. Iktisad hukumnya sunnah. Sedangkan yang kedua, bahwasanya tidak ada ukuran banyak atau sedikitnya untuk mandi janabah. Jadi laisa hunaka qadrun fil qillah. Tidak ada ukuran banyaknya berapa, kalau sedikit sedikitnya berapa. Itu tidak ada. Tetapi sunnahnya sederhana, sunnahnya hemat, sunnahnya tidak menghambur-hambur. Sunnahnya tidak menghambur-hambur. Ya. Jadi kalau di dalam hadis ini disebutkan tadi adalah dengan satu qadah, ya. Kemudian bejana itu ukuran airnya berapa? Antara 2 so atau 3 so, antara 16 liter atau 20 liter. Tapi kan ini namanya wadahnya, belum tentu airnya gitu kan. Kan yang disebutkan ukuran wadah, bukan ukuran airnya. Jadi dalam hadis ini tidak menyebutkan airnya penuh kan gitu, tapi menyebutkan ukuran wadahnya gitu. Jadi namanya al-farok ataupun qadah itu ukuran tadi 3 liter apa? Maaf, 3 so ya, atau sekitar berapa? 16 sampai 20 apa? Liter air gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat hadis bab setelahnya sebelum pertanyaan. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala babul ghusli bisa wa nahwihi. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Abdullah ibn Muhammad. Qala hadatsana Abdul Samad. Qala hadatsani Syu'bah. Qala hadatsani Abu Bakrin ibn Hafs. Qala sami'tu Abu Salamah yaqulu dakhaltu ana wa akhu Aisyah ala Aisyata radhiyallahu taala anha. Fasa'alaha akhuha an ghuslin nabi sallallahu alaihi wasallam fada'at bi ina'in nahwi min sa'in faghtasalat wa afadat ala ra'siha wa bainana wa bainaha hijab. Qala al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Abdullah ibn Muhammad qala hadatsana Yahya ibn Adam qala hadatsana Zuhair An-Nabi Ishaq qala hadatsana Abu Ja'far annahu kana inda Jabir ibni Abdullah huwa wa abuhu wa indahu qaumun fasa'aluhu anil ghusli faqala yakfi kasaun faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sya'ran wa khairun minka summa amanna fi thawbin Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, qala hadatsana Abu Nu'aim, qala hadatsana Ibnu Uyainah an Amr an Jabir Ibni Zubair an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallam wa Maimuna kana yaghtasilani min ina'in wahidin. Wa qala Yazid bin Harun wa Bahz wal Jaddi an Syu'bah qadri sa'in. Qala Abu Abdullah kana Ibnu Uyainah yaqulu akhiran Adi bin Abbas ain munata wasihu marwa Abu Nu'aim. Nah, sekarang kita bacakan hadis-hadis penjelasan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi berkaitan dengan banyak air yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran air yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab mandi dengan satu sok. Jadi bab mandi dengan satu sok. Satu sok adalah empat mud. Jadi sok arba'atu amdad, yaitu empat mud. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu taala mengkisahkan, yaitu di kini dikatakan Abu Salamah masuk bersama saudaranya Aisyah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu saudaranya, bagaimana nak mandi Nabi sallam? Maka beliau meminta satu sok air. Jadi meminta bezana yang isinya satu sok air. Lalu beliau mandi, lalu menuangkan air ke kepalanya, dan diantaranya dengan kami ada penghalang. Jadi antara mereka berdua ada penghalang. Pada hadis yang kedua disebutkan di sini, yaitu Abu Ja'far. Beliau berada di tengah sahabat yang bernama Jabir ibnu Abdullah. Beliau dengan bapaknya dan sekitarnya ada sejumlah orang. Jadi Abu Ja'far dengan bapaknya, kemudian dengan sejumlah orang, bertanya kepadanya tentang mandi. Berarti yang ditanyakan bukan kaifiahnya, yang ditanyakan ukuran air. Maka beliau mengatakan, cukup bagimu untuk mandi satu sok. Lalu ada orang ngomong, enggak cukup katanya bagi saya mandi dengan satu sok. Maka Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu membantah kepada orang ini, sungguh telah cukup mandi satu sok orang yang lebih lebat rambutnya. Dalam satu riwayat dikatakan lebih besar badannya. Siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi saja. Jadi Nabi sallam itu mandi dengan satu sok yang rambutnya lebih lebat, yang badannya lebih besar. Kok kamu bisa? Tidak bisa. Kok kamu mengatakan tidak cukup? Ya, maka ini pengingkaran. Sedangkan hadis yang terakhir yaitu kisah dari Abdullah bin Abbas, ya, bahwa Maimunah bibinya. Jadi Abdullah bin Abbas mengkisahkan tentang Maimunah bibinya, bahwa beliau mandi dengan Nabi Hasalam dari satu bezana. Jadi Nabi Hasalam dengan Maimunah mandi dengan satu bezana. Disebutkan berapa katanya? Isinya cuma satu sok, mandi berdua. Jadi mandi berdua Maimunah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sejumlah hadis ini diambil kesimpulan oleh para ulama bahwa disunnahkan sederhana dalam menggunakan air. Hemat ya, dalam menggunakan air. Tidak apa? Tidak israf. Kalau ada orang berkata, "Ah, itu mah kan di Arab," katanya, "susah air. Kalau di Indonesia mah banyak air. Ngapain mandi satu sok?" Ngapain mandi satu sok? Ya. Ternyata tidak demikian juga ya. Satu waktu ya kemarau juga di kita kan. Air apa? Sedikit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada umatnya, mengajari umatnya dalam setiap perkara itu iktisad. Iktisad sederhana, kalau mungkin ukuran air artinya hemat. Hemat. Tidak israf, tidak berlebihan. Dan ini dalam semua perkara. Dalam semua perkara. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari kita dalam semua kehidupan seyogianya kita memilih yang paling mudah dalam hidup. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau aku diberikan dua pilihan, aku selalu memilih yang termudah selama itu sesuai dengan syariat dan tidak melanggar syariat. Jadi dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan taat, ya, itu kita pilih yang termudah. Karena tabiat manusia itu begitu. Dan yang lebih bisa menjaga iman istiqomah itu yang iktisad. Maka Nabi SAW melarang gulu, melarang berlebih-lebihan. Jadi melarang berlebih-lebihan di dalam agama, termasuk dalam mandi, dalam menggunakan apa? Air, dalam berwudu. Disebutkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mandi dengan satu sok dan wudu dengan satu mud. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan bisulusai mudin, dengan 2/3 mud, tidak satu apa? Mudun. Beliau apa? Berwudu. Jadi selalu Nabi SAW itu hemat. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, sebelum kita membuka pertanyaan, ya, kita dunia sedang diguncang isu bahwa ada salah seorang tokoh di Perancis yang membuat karikatur penghinaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap mukmin yang punya iman pasti akan terasa tersakiti hatinya gitu. Dan wajib atas kita sebagai manusia, kalau sekarang takdirkan presiden kita Pak Jokowi gitu, ada yang bikin karikatur oleh salah seorang di antara satu negara, di negara tertentu, negara A, negara B, negara C, bikin karikatur Pak Jokowi yang isinya menghinakan Pak Jokowi, pasti menteri luar negeri, ya, para menteri, rakyat Indonesia akan merasa tersakiti, akan merasa ternodai. Sebab itu tabiat. Sekarang yang dinodai, yang disakiti adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka seyogianya bagi masyarakat Indonesia yang jumlahnya ya, dikatakan 80% harus memperlihatkan sesuatu yang menunjukkan pengingkaran kepada setiap orang yang melakukan pelecehan terhadap agama yang lain, kepada simbol-simbol agama yang lain, nabi, nabi-nabinya. Kalau sekarang antum coba bapak antum dibikin karikatur yang di situ menghinakan, menyepelekan, merendahkan bapak antum. Sekarang musim lapor-melapor kan, si A lapor ini, si B lapor ini, pasti kita akan cari KBRSKIM untuk melaporkan undang-undang apa namanya, ITT, undang-undang tentang teknologi. Laporkan, kenapa? Penghinaan. Kalau sekarang lambang organisasi dibuat karikatur atau dibuat apa saja, mungkin organisasi terkenal di Indonesia, NU, Muhammadiyah, Persis, atau yang lainnya, pasti akan mencari penegakan hukum. Nah sekarang kita sebagai muslim, sebagai mukmin, ada orang di sana membuat karikatur, maka seyogianya pemimpin muslim, negara muslim, masyarakat muslim memperlihatkan kekuatannya dan memperlihatkan giroh yang ada dalam hatinya sebagai pengingkaran. Oleh sebab itu di sejumlah negara besar, negara-negara Islam memperlihatkan bagaimana pengingkarannya gitu. Karena tentunya iman kita dipertaruhkan. Bagaimana kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ingin mendapatkan syafaatnya nanti yaumul qiyamah? Lalu kita tidak memberikan pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pembelaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik ketika hidup ataupun setelah beliau itu wafat, wajib atas setiap muslim untuk menolongnya. Nasaruhu wa azzaruhu, untuk menolong dan menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah menjaga nama beliau. Kita lihat dalam Quran bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebutkan namanya dalam bentuk panggilan. Tidak ada. Beda dengan Ya Adam, Ya Nuh, Ya Ibrahim. Dalam Quran tidak ada Ya Muhammad. Allah tidak memanggil dengan namanya. Tetapi Ya ayuhan Nabi, Ya ayuhan Rasul. Allah saja memuliakan dalam bentuk panggilan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipanggilnya dengan gelarnya, tidak dipanggil dengan namanya. Sekarang ada manusia yang mencoba untuk menghinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kita sebagai seorang muslim tidak menampakkan kebencian. Walaupun tentunya bukan berarti seorang mukmin akan melakukan sesuatu yang membuat madharat, enggak. Melakukan sesuatu yang anarkis, enggak. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin yang ada iman di dalam hatinya mesti ada giroh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihina, dilecehkan ya, oleh orang-orang kafir. Jadi ini mesti nampak. Kita sebagai negara terbesar dinamakan negara muslim, wajib. Sebab tadi katakan, kalau salah seorang di antara kita pembesar negara ini, apalagi kalau sampai presidennya ada orang di satu negara yang membuat karikatur yang menghinakan pemimpin negara ini, maka kita akan mempertaruhkannya, kan gitu. Lalu kenapa kita berdiam? Kenapa kita membisu? Ketika Nabi panutan kita yang nanti yaumul kiamah akan memberi syafaat kepada siapa yang Allah izinkan dan kepada siapa yang Allah kehendaki, ridai, lalu kita berdiam, bahkan mungkin antum juga tidak pernah dalam hati ada giroh itu, maka menunjukkan dhaful iman, lemah iman, apa yang di dalam hati kita. Demikian para jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu pembahasan yang kita bahas, dan kita akan mencoba untuk membuka beberapa pertanyaan. Ustaz, untuk pembahasan yang telah disampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia ini, dan untuk hadis ke-250 dari kitab Sahih Bukhari ini, kita telah mendengarkan dua hadis yang dijelaskan oleh Al-Ustaz. Hadis pertama adalah hadis dari Aisyah, yang dimana kita telah menangkap beberapa poin hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Di antaranya yang pertama adalah hukum saling melihat aurat antara suami dan istri. Yang kedua, hukum berkaitan dengan air mustakmal. Yang ketiga, diantara kebiasaan para sahabat adalah mempersiapkan air pada tempat-tempatnya. Dan keempat, hukum menggunakan air dalam mandi janabah. Dan juga ditutup dalam pembahasan hadis yang kedua tadi, Ustaz menjelaskan hadis-hadis yang berkaitan bagaimana Rasul mandi dengan ukuran airnya. Insya Allah untuk selanjutnya kita akan langsung masuk pada segmen tanya jawab. Kami persilahkan terlebih dahulu untuk jamaah yang hadir di Masjid Aisyah ini, tentunya jamaah ikhwan yang ingin bertanya, kami persilahkan secara langsung, dan mikrofon dari panitia sudah disediakan. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, tentang mandi bersama dengan istri. Mungkin saya terlewatkan beberapa kajian. Apakah boleh berjima di kamar mandi dengan istri? Terutama pada saat menjelang adzan, biasanya selalu muncul keinginan seperti itu. Gimana? Ingat jima gimana? Mohon penjelasan Ustaz tentang bagaimana hukum berjima di kamar mandi dengan istri. Terutama biasanya menjelang sholat asar, sholat maghrib, gitu tad. Mohon penjelasannya, syukron. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada larangan ya orang berjima. Ya, selama itu ya apa? Menutup, tertutup ya, dan terjaga di antara keduanya. Ya. Kemudian tadi berkaitan dengan waktu-waktu juga enggak ada batasannya, mau dia sebelum maghrib atau sebelum asar atau sebelum isya, atau enggak ada ya. Enggak ada. Jadi enggak ada apa? Larangan. Di dalam Al-Qur'an ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatuhasakum anasyitum." Allah berfirman, "Datangilah ya kebun kalian itu kapan saja dan bagaimana saja kalian mau." Artinya tidak ada batasan. Allah taala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi Bapak yang bertanya dan juga tentunya bagi para jamaah yang hadir di masjid ini. Kami persilakan kembali untuk jamaah yang ingin bertanya. Silakan, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Tadi kata Ustaz kan ketika sudah mandi junub gak usah wudu lagi. Jika anggota wudu memegang kemaluan atau apa, apakah enggak batal lagi Ustaz? Iya. Bahwa kalau seseorang mandi janabah maka tidak perlu wudu lagi. Jadi kalau orang mandi janabah maka tidak perlu wudu lagi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah berkata, atau Nabi SAW juga mengatakan, mandi yang mana atau wudu yang mana yang lebih sempurna dari mandi. Jadi menunjukkan kalau mandi berarti hadas kecilnya tiada. Itu dari satu sisi. Sisi yang kedua, bahwa adab mandi janabah yang sempurna itu telah dijelaskan. Pertama, memasukkan tangan ke bezana, yaitu apa? Mencuci dulu telapak tangan, maaf. Jadi mencuci dulu telapak tangan. Kemudian setelah itu disunnahkan untuk mencuci dzakar terlebih dahulu. Kemudian setelah itu mencuci lagi tangan. Kemudian berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Jadi berkumur-kumur dan mengisap air ke hidung. Kemudian berwudu seperti wudu untuk sholat. Artinya berwudu, mencuci muka, mencuci tangan, mengusap kepala, dan mencuci kaki. Kemudian setelah itu memasukkan air apa telapak tangan ke bezana, kemudian memasukkan tangan ke pangkal-pangkal rambut sehingga kita menyangka bahwa air termasuk ke pangkal rambut. Kemudian setelah itu menuangkan air ke kepala 3 kali, artinya mencuci kepala 3 kali. Kemudian setelah itu mencuci seluruh anggota badannya. Nah, jika wudu jika mandi janabah dengan urutan seperti ini, otomatis telah apa? Sempurna. Jadi sama sekali tidak butuh lagi wudu. Tapi jika orang mandi janabah kemudian ada sesuatu pembatal wudu setelahnya, maka otomatis ya harus wudu lagi. Contoh, setelah mandi kencing umpamanya, kemudian dia membersihkan dakarnya, maka otomatis dia harus wudu lagi gitu. Harus wudu lagi. Adapun ketika ia mandi menyentuh dakar, maka tidak membatalkan wudunya dan tidak wajib berwudu lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi yang bertanya dan juga tentunya bagi sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, saya akan bacakan yang telah masuk dari pesan singkat dari pemirsa MGI TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Seorang teman saya yang non muslim bertanya kepada saya dengan kalimat sindiran dan bahan candaan kepada Islam. Beliau berkata tentang hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah ataupun istri Rasulullah lainnya tentang perkara rahasia hubungan mereka, termasuk hadis tentang yang diceritakannya Rasul mandi bersama istrinya ataupun menjima para istrinya. Mohon nasihatnya Ustaz tentang hal ini agar kami juga tetap berpandangan hadis dari para istri Rasul sangatlah mulia dan agar terhindar dari syubhat. Mohon nasihatnya Ustaz. Silakan Ustaz. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentunya berkaitan dengan syubhat atau yang dinamakan orang membuat kesamaran atau mencoba untuk membuat satu pemikiran yang membuat orang lain ragu. Ya. Jawaban-jawaban kayak pertanyaan tadi itu sederhana. Sederhana. Jawabannya dua sisi. Sisi yang pertama, Islam itu agama fitrah. Agama fitrah. Dan Nabi SAW ia mengajarkan agama fitrah. Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan syahwat. Dan Allah memberikan peraturan kepada hambanya bagaimana melampiaskan syahwat. Maka agama yang tidak membicarakan syahwat itu agama yang tidak sama dengan manusia. Maka agama yang akan tertolak. Bahkan dikatakan ya agama dungu gitu. Agama yang tidak berbicara syahwat. Karena Allah telah menciptakan manusia itu dengan syahwat. Kayak orang sekarang bikin mobil dengan SOP-nya. Ada orang yang memakai mobil tidak dengan SOP-nya, ya orang dungu gitu. Ya orang dungu. Jadi orang berbicara baik bukan baik. Karena baiknya manusia itu melampiaskan syahwatnya. Orang yang tidak melampiaskan syahwatnya, orang yang tidak normal. Dia harus berobat, kan gitu. Dan orang yang punya syahwat, tidak melampiaskan syahwatnya, dia menyiksa dirinya. Maka Nabi SAW mengajari umatnya, adabnya. Kemudian Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah. Menunjukkan apa? Islam agama yang sempurna. Mengajari hal-hal yang rahasia. Sebelum berjima berdoa, apa tujuan dari berjima? Adab dalam berjima, disebutkan adabnya. Kenapa? Karena syahwat Bani Adam bukan syahwatnya kerbau. Bukan syahwatnya kambing. Bukan syahwatnya seekor anjing, maaf. Maka Islam mengajarkan adabnya. Akad dulu. Bayar mahar, walimah. Doa dulu sebelum berjima. Buat apa berjima? Punya tujuan, punya anak, anak soleh, doa ke surga gitu. Islam. Maka antum dengan satu subhat akan datang 1000 jawaban bagi orang yang paham Islam. Jadi satu subhat antum akan bisa menjelaskan Islam dengan 1000 jawaban. 1000 jawaban. Dan bisa dibuktikan tidak ada manusia yang fitrahnya sehat tidak ingin nikah. Tidak ada manusia yang fitrahnya sehat tidak ingin berjima. Allah telah menciptakan ini. Bahkan orang yang mencoba beragama tidak berjima, dia akan melakukan penyimpangan agamanya. Jadi ada sejumlah orang mencoba untuk beragama tidak berjima, mencoba beragama tidak menikah. Ternyata terjadi penyimpangan. Penyimpangan. Maka Islam agama yang fitrah. Coba Pak baca surah Al-A'la, dibaca setiap Jumat ya. Sabbihis marabbikal a'la alladzi khalaqa fasawa walladzi qadara fahada. Dialah Allah yang mencipta dan menyempurnakan penciptaan manusia. Lalu Allah mentakdirkan ketetapan-ketetapannya dan Allah memberikan petunjuk untuk menciptakan kemaslahatan kepada hamba-Nya dan semua makhluk-Nya. Maaf, kita berbicara jima ya. Allah menciptakan laki-laki, laki-laki punya alat, para laki-laki maaf, karena kita berbicara penciptaan tadi. Allah menciptakan wanita dan menciptakan alat faraj wanita. Lalu Allah menciptakan syahwat. Lalu Allah dan Rasulnya memberikan aturan bagaimana berjima. Berjima pada tempatnya. Tidak boleh berjima melalui belakang. Tidak boleh ada hubungan seks laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan kalau kita ingin tadabur, semua kenikmatannya telah diciptakan, maaf. Diciptakan bibir, ada kenikmatan. Kenikmatan maaf ya, wanita ada payudara. Semuanya diciptakan kenikmatan untuk melampiaskan syahwat. Dan itu Allah menciptakan manusia dan menyempurnakan penciptaannya dan syariat Allah sesuai dengan penciptaan itu. Maka agama yang tidak sama dengan penciptaan, agama yang menyimpang. Jadi bukan subhat. Karena orang yang tadi akan menyepelekan Rasul itu tidak tahu akan jiwa manusia itu sendiri. Allah menciptakan. Coba Pak. Allah memerintahkan sholat. Kaifiyahnya, Allah menciptakan perangkat untuk sholat. Takbir, ruku, sujud. Makanya Pak, dari pelajaran ini, kalau negara ini ingin aman, damai, sentosa, pakai SOP Allah, jangan pakai SOP manusia. Seperti kita juga tadi, makan, Allah menciptakan tangan, Allah menciptakan mulut, Allah menciptakan gigi, gitu kan? Keteraturan maslahat manusia dari makan, kita tahu. Kita ingin maslahat dunia pakai aturan manusia, ya tidak mungkin akan terjadi keadilan. Ya pakai SOP Allah. Seperti kita makan, Allah menciptakan tangan. Coba tangannya kaku, bisa enggak? Tangan coba ada. Ada ininya, ada jari-jarinya. Lentur ke sini, makan coba. Kalau tangannya gini, bisa enggak? Enggak. Ciptakan Allah. Gigi. Ada gigi geraham, ada gigi depan, ada gigi untuk menggigit, ada gigi untuk mengunyah. Coba antum tadabur lah. Coba para pemimpin kita di Indonesia tadabur dengan jiwanya agar berhukum dengan hukum Allah, bukan hukum pilihan, bukan hukum manusia, bukan hukum yang membuat onar gitu kan. Tapi hukum Allah yang tidak akan membuat onar. Ini contohnya, ini keagungan tadabur kita. Makanan coba ya, kita makan. Kasih kenikmatan tangan, tangannya bisa bergerak, giginya diatur gitu kan. Kemudian dari sini coba ini, ada cekluk ini gitu kan, ke sini sampai keluar, udah ada peraturannya. Maka kalau negara ini ingin aman, tidak ada keamanan dan kedamaian kecuali dengan Islam, kecuali dengan hukum Allah, kecuali dengan SOP yang datang dari Allah. Karena tadi apa? Alladzi khalaqa fasawa wa dzal qadara fahada. Itu sangat jelas sekali tafsir dari surah apa? Al-A'la. Baik Ustaz, terima kasih kepada Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan menjadi pemahaman bagi yang bertanya dan juga bagi sahabat Gema Islam dimanapun Anda berada. Yang mungkin itu adalah pertanyaan terakhir di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan sebelum ditutup, kami persilakan kepada Ustaz untuk bisa memberikan kesimpulan dan juga nasihat dari materi yang telah disampaikan. Silakan Ustaz. Ya, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dari penjelasan tadi bahwa mandi janabah yang itu urutannya sebagai sunnah sudah disebutkan di hadis pertama. Kemudian hadis ini menunjukkan bolehnya suami melihat aurat istrinya dan istri boleh melihat aurat suaminya, dan air musta'mal suci dan mensucikan. Kemudian di antara adab mandi yang sudah kita pelajari yaitu hemat dalam menggunakan air. Tetapi tidak ada ukuran paling sedikitnya, tidak ukuran paling besar, apa paling banyaknya. tetapi ukurannya adalah cukup untuk mencukupi, yaitu mencuci seluruh anggota badan yang wajib kita cuci. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita orang mukmin. Dan membenci orang yang membenci Nabi sallam adalah merupakan bagian dari hakikat iman. Oleh sebab itu perhatikan hadis bahwa Nabi sallam mengatakan urul imani al-hubu fillahi wal bughdu billah. Simpul iman, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Mencintai siapa yang dicintai Allah dan membenci siapa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah simpul iman. Oleh sebab itu, ya, keimanan kita salah satunya diukur dari kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembelaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian apa yang kita bisa bahas di kesempatan sore hari ini, dan kita akan ketemu di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi